Kau masih ku cintai asalmu dari awal dulu hingga hari ini. Aku pasti, seyakinnya pasti, kaulah satu untukku. Kau masih dewi hatiku, sungguh. Biar sejuta tahun hilang di hari, usah-usah sayang, usah ragu, aku milikmu. Cintaku, jika kau tanya para bintang, kemilauan sinar takkan hilang. Serahkan hatimu, akan ku usir noda hitam yang menyesatkan sarubanmu. Ulurkan tanganmu, tenunglah mata. Semoga kau akan terlihat cahaya kasihku. Suka duka datang dan pergi bagai musim silih berganti. Tak usah kita gusarkan kehidupan hakiki. Cinta Adam dan Hawa, setia kasih, syurga dunia abadi. Dan idola kita jadikan neraca. Kusir noda hitam yang menyesakkan sarubanmu. Ulurkan tanganmu, tenunglah mataku, oh sayang. Semoga kau akan terlihat cahaya. Ternyata kita harus ke jalan Robohkan setan yang berdiri mengangkang. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Perindasan serta kesewenang kewenangan banyak lagi, ramai banyak untuk kita. Wajahmu bersinar, matamu gamit senyum. Tak bisa ku temui walau dalam mimpi usia kita. Ku hampiri dirimu, ku kenal hatimu, aku tahu perjalanan hidupmu. Oh nak ranjau liku tak ternoda. kekuatan semangatmu. Pertemuan kita untuk selamanya. Oh narapidana, kesedihanmu dalam keringananmu, ku tahu bukan maumu, takdir yang menentu segalanya. Satu engkau yang menangis, titis air matamu dalam pelukanku, sungguh-sungguh aku terharu. Kan ku sulam daun-daun, kan ku petik bintang dari sejadah. Right. Maafkan aku mengganggumu di lewat malam-malammu. Ingin ku temanimu sebelum lenamu. Izinkan aku dekat. Ingin ku tawan cintamu agar dapat ku jadi dewa. Aku yang merindukan, aku yang merindukan.

berarak mendung kelabu, mengekori langkahku sepanjang kehidupan penuh dugaan. Namun aku tetap aku, ku coba dan terus mencoba mencapai suria. Namun aku tetap ada.